يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masuk pada bab yang ketujuh. Sekali lagi, yang menulis bab-bab dalam Sahih Muslim ini adalah pensyarah dari kitab Sahih Muslim, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala: باب الدعاء إلى شهادتين وسرائع الإسلام. Bab tentang menyeru kepada dua kalimat syahadat dan syariat-syariat Islam. Disebut syahadatain, dua kalimat syahadat. Yang pertama, persaksian terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua persaksian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya yang namanya persaksian mesti ada tiga perkara. Yang pertama, dia mengetahui apa yang dipersaksikannya. Kalau seandainya seseorang tidak mengetahui apa yang dipersaksikannya, maka persaksiannya semacam ini persaksian yang batil. Kemudian yang kedua, dia meyakini apa yang dipersaksikannya. Kalau dia bersaksi akan tapi tidak meyakini apa yang dipersaksikannya, maka ini suatu kedustaan. Sebagaimana orang-orang munafikin, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, persaksian bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak uluhiyah, persaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi hanya diucapkan saja, sementara dalam hatinya tidak meyakininya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal munafiqina lakadzibun. Sungguh orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Nah, ketika orang-orang munafik yashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu annaka la rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahwasanya engkau itu adalah Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah para pendusta. Dikarenakan persaksian yang mereka ucapkan hanya pada lisannya saja, tanpa ada keyakinan dalam hatinya. Dan yang ketiga, yang namanya persaksian ini mesti diberitahukan kepada yang lainnya. Al-ikhbar. Nah, memberitahukan kepada yang lainnya. Kalau dalam persaksian di suatu pengadilan misalkan. Nah, ketika seorang yang bersaksi tidak memberitahukan apa yang dipersaksikannya kepada yang lainnya, tidak jelas apakah dia orang bersaksi ataukah bukan. Sehingga mesti ada tiga perkara ini ketika seorang bersaksi. Nah, termasuk diantaranya ketika bersaksi terhadap dua kalimat syahadat. Nah, qala al-imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق ابن إبراهيم جميعا. Mereka semuanya adalah guru-gurunya Al-Imam Muslim. Abu Bakar bin Abi Shaybah, Abu Quraib dan juga Ishaq ibn Ibrahim. An Waqi', dari Waqi', qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar, حدثنا وقيع عن زكريا ابن إسحاق قال حدثني يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ ابن جبل. Dari sahabat ابن عباس telah kita sebutkan biografi ringkas tentang sahabat ابن عباس. Dari معاذ ibn Jabal, beliau pun salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad ibn Jabal. Bahkan termasuk di antara sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam. Nah, beliau masuk Islam ketika masih usia muda, 18 tahun. Beliau sudah masuk Islam. Beliau di antara sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Dikarenakan kaum Ansar, kaum muslimin yang tinggal di Madinah, ketika mereka melaksanakan haji. Nah, mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang namanya Aqabah, sehingga masyhur dengan sebutan Bai'atul Aqabah. Ada Bai'atul Aqabah yang pertama, yang kedua, dan yang berikutnya. Beliau di antara sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqabah yang ketiga itu, jumlah mereka ada 70 orang sahabat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Nah, bahkan Mu'ad ibn Jabal, beliau sahabat yang senantiasa mengikuti peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, beliau pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perang-perang yang lainnya, beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Nah, banyak pujian-pujian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Mu'ad bin Jabal. Di antaranya Rasulullah mengatakan, "A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'ad bin Jabal." Umatku yang paling mengetahui terhadap masalah yang halal dan yang haram adalah Mu'ad bin Jabal. Nah, beliau diantara ulama dari kalangan para sahabat. Yeah. Sampai Rasulullah mengatakan diantara umatnya yang paling mengetahui tentang perkara yang halal dan yang haram adalah Mu'ad bin Jabal. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Yeah. Bahkan termasuk diantara qurra'us sahabat. Yeah. Orang yang pintar membaca Al-Quran dari kalangan para sahabat, di antara penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat. Sampai Rasulullah mengatakan, "Istaqra'u Al-Quran min Ibni Mas'ud wa Salim Maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad bin Jabal." Yeah. Belajarlah Al-Quran. Nah, dari Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'ad bin Jabal. Di antara sahabat yang Rasulullah SAW merekomendasikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya untuk mempelajari bacaan Al-Quran dari Mu'ad bin Jabal. Nah, bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Mu'ad bin Jabal di hari kiamat nanti beliau sebagai pimpinan para ulama. Nah, Rasulullah mengatakan innahu ya'ti yaumal qiyamah imamal ulama. Bahwasanya Mu'ad bin Jabal ini datang di hari kiamat sebagai imamul ulama, pemimpin para ulama. Dikatakan dia imam beliau. Walaupun usianya masih muda ketika itu, tapi dijadikan sebagai rujukan. Nah, ketika ada masail, masalah-masalah, beliau dijadikan rujukan. Ketika di antara manusia berselisih terhadap suatu masalah, beliau dijadikan sebagai rujukan. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Nabi SAW pun sangat mencintai Mu'ad bin Jabal. Nah, sampai Rasulullah SAW pun pernah memboncengi Mu'ad bin Jabal di atas kendaraannya. Bahkan Rasul mengatakan, "Wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah sungguh aku mencintaimu wahai Mu'ad. Demi Allah sungguh aku mencintaimu wahai Mu'ad. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat. Wa inni usika alla tada'anna dubura kulli shalah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Aku berwasiat kepada wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan untuk mengucapkan suatu doa di penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa ala syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Wa husni ibadatika, dan baik dalam beribadah kepadamu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah salah seorang di antara sahabat yang mulia, Mu'ad bin Jabal. Ya. Di mana Rasulullah SAW ketika memberikan rekomendasi kepada seseorang bukan sekedar basa-basi. Yeah. Beda dengan keadaan kebanyakan orang sekarang ini memberikan rekomendasi hanya sekedar basa-basi saja. Tapi Rasulullah SAW ketika memberikan rekomendasi kepada seseorang, ini benar-benar orang tersebut memiliki keutamaan. Yeah. Dan menjadi rujukan. Nah, bahkan Keutamanya lainnya, ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW mengantarnya sampai di ujung jalan. Ya. Dalam keadaan Mu'ad naik kendaraan, Rasulullah SAW mengantarnya dengan jalan kaki. Ya subhanallah. Nah, tawadunya Nabi SAW. Nah, dan juga bentuk rekomendasi yang luar biasa dari Nabi SAW kepada Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sampai beliau mengatakan, ya Mu'ad, innaka asa ala talqani ba'da ami hada. Ya. Ketika mengutus Mu'ad ke negeri Yaman seusai perang Tabuk, Rasulullah mengantar Mu'ad dalam keadaan Mu'ad memakai atau menaiki kendaraannya, tunggangannya, sementara Rasul jalan kaki, dan mengatakan, berpesan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau barangkali tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Nah, wala'allaka tamuru bi masjidi hada wa kubri. Dan barangkali nanti engkau akan melewati masjidku, Masjid Nabawi. Nah, dan di sini adalah kuburanku. Nah, di dekat Masjid Nabawi. Ketika mendengar ucapan ini, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu menangis. Ya. Dikarenakan akan berpisah dengan orang yang sangat dia cintai. Dengan orang yang memberikan teladan yang sangat baik dalam kehidupannya, itu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berbalik pulang menuju Madinah, ya. Dan Rasulullah mengatakan, inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku, manusia yang paling utama denganku adalah orang-orang yang bertakwa, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang Mu'ad ibn Jabal. Nah, dan beliau meninggal ketika masa tersebarnya wabah ta'un, ya, penyakit kolera, ya, yang ketika itu, nah, meninggal istrinya terlebih dahulu, dua istrinya meninggal dunia, ya, dengan sebab ba'dallah penyakit ta'un tadi. Nah, saking adilnya beliau terhadap para istrinya, ketika istrinya meninggal tadi dalam wabah penyakit ta'un, nah, dikarenakan ketika itu banyaknya orang yang meninggal, sampai satu kuburan dipakai oleh berdua. Nah, saking adilnya, Mu'ad bin Jabal mengundi. Kira-kira siapa istrinya yang lebih dahulu dikuburkan. Ya, diundi. Kemudian ketika muncul nama sasa di antara istrinya, yang awalan dikuburkan. Kemudian di atasnya yang berikutnya. Subhanallah. Ya, adilnya kepada para istrinya. Sampai dalam masalah ini pun diundi oleh beliau. Nah, Mu'ad bin Jabal, kemudian setelah itu tidak lama beliau pun meninggal dunia disebabkan penyakit ta'un tadi. Bidillah. Nah, beliau pun terkena penyakit ta'un pada jempolnya, kemudian merambat kepada seluruh tubuhnya, dan beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia, Mu'ad ibnu Jabal. Nah, kita baca lagi hadis yang kita bacakan. Ini sekilas tentang biografi Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakar, rubbama qala Waqi. Berkata Abu Bakar, kadang-kadang Waqi yang berkata, an ibn Abbas anna Mu'adan. Dan berkata lain an Mu'ad. Dan berkata lain anna Mu'adan. Sesungguhnya Mu'ad ibn Jabal qala, beliau berkata, Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Di dalam dua yang lain diutus ke negeri Yaman. Nah, ini di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para utusannya. Ada yang ke negeri Yaman, ada yang ke negeri-negeri yang lainnya dalam rangka dakwah ilallah. Ya. Dalam rangka berdakwah. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara. Mereka adalah ahli kitab. Wad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Serulah mereka, ajaklah mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Wa anni rasulullah. Dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inhum ata'u li dhalika fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Kalau seandainya mereka mentaatimu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka 5 solat dalam sehari semalam. Nah, fa'inhum ata'u lidhalika fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim sadaqatan tuqadu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Dan kalau seandainya mereka mentaatimu untuk melaksanakan solat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka zakat. Ya. Yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa'inhum ata'u lidhalika, kalau seandainya mereka mentaatimu untuk menunaikan zakat, fa'iyaka wa karo'ima amwalihim. Maka hati-hatilah engkau dari mengambil harta istimewa yang ada pada mereka. Ya, ini bagi para pungut zakat. Jangan mengambil harta yang paling baik. Ya. Dari muzaki, dari orang yang terkena wajib zakat. Ya. Dikatakan ini suatu kezaliman. Maka Nabi ambil yang pertengahan. Nah, dari hartanya. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hatilah engkau dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang. Didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Nah, ketika Mu'ad mengatakan ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman. Ya, kita sebutkan tadi naknya bagi pemimpin. Nah, dia mengutus para utusannya untuk berdakwah ila Allah. Ya. Lebih khusus lagi ke tempat-tempat yang di sana jauh daripada ilmu, ya. Belum mengenal tentang Islam, belum mengenal tentang iman, belum mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebenarnya yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengutus para utusannya, nah, ke negeri ini, ke negeri itu dan sebagainya. Ya. Dan ketika itu Mu'adz diutus dalam keadaan seorang diri, nah, mendakwakan tauhid. Ini pun merupakan dalil bahwasanya khabar wahid, khabar dari satu orang terima. Ya. Kalau orang itu orang yang siqah, orang yang terpercaya, maka khabarnya diterima. Walaupun khabar wahid datang dari satu orang. Nah, ini dalam rangka membantah ucapan Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya khabar ahad Khabar yang disampaikan oleh satu orang dalam masalah akidah tidak terima kata mereka. Nah, apa yang mereka ucapkan ini tidak memiliki landasan sama sekali. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan tentang terimanya khabar yang datang dari satu orang apabila orang sebut orang yang thiqah terpercaya. Nah, di antara dalilnya Nabi SAW diutus berdua atau seorang diri? Seorang diri. Ya. Rasulullah ketika itu berdakwah seorang diri, mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid. Apakah wajib menerimanya? Wajib menerimanya. Ya. Tidak boleh kita beralasan, nah, menolak dakwah Rasul dengan alasan Rasul menyampaikannya seorang diri. Ya. Nah, begitupun ketika Rasulullah SAW mengutus utusannya, nah, ke negeri Yaman, ke negeri ini, ke negeri itu, seorang diri kadang-kadang diutus oleh Nabi SAW. Ya. Kalau seandainya khabar yang datang dari satu orang ini tidak terima, niscaya Rasulullah tidak akan mengutusnya satu orang saja, akan tapi mungkin berkelompok banyak yang diutus ke satu tempat tersebut. Nah, ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Ya. Di antara mereka, orang-orang Mu'tazilah menolak tentang hadis-hadis tentang adab kubur. Alasannya, hadis ini hadis yang ahad kata mereka. Tidak mutawatir. Hadis ahad yang datang dari seorang diri. Dan kata mereka, nah, hadis yang ahad yang datang dari seorang diri dalam masalah akidah dia terima. Membeda-bedakan hadis yang ahad kalau dalam masalah akidah dia terima, kalau dalam masalah muamalah dia terima, ini pembagian yang tidak ada dalilnya. Bahkan kalau kita lihat Mu'ad diutus seorang diri oleh Nabi SAW ketika di Yaman, apa yang dakwahkan? Dakwah tauhid tentang akidah. Nah, sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya khabar seseorang itu terima. Khabar orang yang siqah walaupun satu orang terima. Baik dalam masalah muamalah, dalam masalah fiqhiyah, atau dalam masalah akidah dan tauhid. Nah, Rasulullah mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Yeah. Di sini Rasulullah SAW memberitahu kepada duatnya, kepada da'i-da'inya tentang keadaan orang yang akan didakwahi. Yeah. Yang ini diantara perkara yang penting untuk diketahui oleh seorang da'i ketika dia berdakwah. Pertama, dia mengetahui apa yang dakwahkannya. Yeah. Memiliki ilmu, memiliki basirah. Nah, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan, قل هذه سبيلي. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala على بصيرة, di atas ilmu. ومن تبعني, dan juga orang-orang yang mengikutiku menyeru manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Nah, dan di antara ilmu tadi, ilmu tentang apa yang didakwahkannya. Jangan sampai seorang dai tidak mengetahui apa yang akan didakwahkannya. Harus tahu apa yang akan didakwahkannya. Tentang tauhid misalkan, tentang akhlak, tentang fiqih, tentang muamalah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tahu tentang keadaan mad'u. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'ad, akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahlu kitab. Ini menunjukkan penting bagi seorang da'i mengetahui tentang siapa yang akan didakwahinya. Apakah anak kecil? Ataukah orang dewasa? Ataukah orang yang sudah tua? Apakah para intelek, orang-orang yang terpelajar? Ataukah orang-orang kampung, orang-orang badui, pedalaman? Harus tahu siapa yang didakwahinya. Nah, sehingga disesuaikan dengan keadaan mereka. ya. Berdakwah kepada orang pedalaman tentunya berbeda tatkala kita berdakwah kepada orang-orang yang terpelajar. Nah, atau berdakwah kepada anak-anak berbeda kaifiahnya ketika kita berdakwah kepada orang-orang yang sudah tua atau para pemuda. Nah, berdakwah kepada orang-orang kafir ya, dari kalangan musyrikin, para penyembah api, para penyembah berhala misalkan, berbeda dengan dakwah kepada ahlul kitab ya. Yang mana ahlul kitab ini pada asalnya mereka adalah orang-orang yang telah mengetahui ya, dikarenakan telah turun Alkitab kepada mereka, Taurat atau Injil. Nah, ketika disebutkan ahlul kitab, yang dimaksud adalah apa? Al-Yahud wan Nasara. Ya. Ini ahlul kitab. Walaupun agama-agama yang lainnya pun memiliki kitab suci menurut mereka. Ya. Agama Buddha punya kitab suci menurut mereka. Agama Hindu pun seperti itu. Nah, Konghucu dan lain sebagainya memiliki kitab-kitabnya. Akan tetapi ketika dimutlakkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah disebutkan Ahlul Kitab, yang dimaksud adalah Al-Yahud wan Nasara. Ya. Dikatakan kitab-kitab yang ada pada mereka pada asalnya, nah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan juga merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang belum mengalami perubahan ya, yang belum ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Nah, Taurat, Injil yang masih asli dan juga Al-Qur'an itu semuanya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tentunya Al-Quran ini ya, sebagai penghapus dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, sehingga cukup bagi kita Al-Quran saja. Tidak perlu mempelajari Taurat, tidak perlu mempelajari Injil. Dikarenakan semua hukum-hukum yang masih berlaku dalam Taurat ataupun Injil ada dalam Al-Quran. Nah, yang jelas bahwasanya mereka Yahud dan Nasrani disebut sebagai Ahlul Kitab. Nah, dikarenakan diturunkan Alkitab kepada mereka. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'ad yang akan beliau datangi, yang akan beliau dakwahi adalah orang yang memiliki ilmu. Ya. Bukan orang yang kosong tanpa ilmu sama sekali. Mereka Ahlul Kitab mengetahui al-ilmu dari kitab-kitab mereka. Nah, sehingga tatkala kita mengetahui siapa yang akan didakwahi, kita pun harus mengetahui kaifiyah dakwah, tata cara dakwah. Ya. Ini yang penting bagi seorang dai. Yang pertama dia mengetahui apa yang didakwahkannya. Ya. Yang kedua mengetahui keadaan yang didakwahinya. Yang ketiga mengetahui kaifiyah dakwah, tata cara dakwah. Nah, banyak gambaran-gambaran di Al-Quran tentang kaifiyah dakwah. Yeah. Sampai Allah mengatakan, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan." Ini di antara kaifiyah-kaifiyah dakwah. Yeah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu pertama dengan hikmah. Ini kaifiyah dakwah berhikmah. Sampaikan ilmu. Nah, dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan baik. Ya. Kalau sampaikan dengan cara ini belum juga sadar, cara yang berikutnya dengan mau'idhoh hasanah, nasihat yang baik. Disampaikan targhib wa tarhib. Ya. Sebagai penyemangat melakukan amalan soleh dan ditakut-takuti ketika melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Amalan soleh ini pahalanya begini begitu. Ya, tapi tentunya dengan dalil-dalil yang sahih. Ya. bukan menyemangati dengan dalil-dalil yang hadisnya palsu, maudhu atau dhaif. Nah, tapi dengan dalil-dalil yang sahih. Ya. Dan diperingatkan kemaksiatan ini, dosa ini, nah, balasannya begini begitu supaya orang takut melakukan kemaksiatan tersebut. Kalau ternyata dengan cara ini pun tidak bisa, bisa dengan cara yang lain. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi. Tapi dengan cara yang baik. Nah, mungkin dia punya syubhat, punya kerancuan dalam berpikir. Nah, sehingga dibantah pemikiran yang batilnya tersebut. Ya, diarahkan kepada makna yang sebenarnya. Ini diantara kaifiyah dakwah. Nah, dan ini penting bagi seorang dai. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Ajaklah mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Telah dijelaskan tentang makna dari kalimat syahadah la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan juga telah dijelaskan makna dari kalimat syahadat Muhammad rasulullah. Di sini menunjukkan bahwasanya dakwah yang paling pertama disampaikan kepada manusia adalah dakwah tauhid. Nah, ini pun yang diserukan oleh para rasul. Dakwah pertama yang mereka serukan kepada manusia, dakwah tauhid. Bahkan inti dakwah para nabi sama, yaitu dakwah tauhid. Alaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengatakan, sungguh telah kami utus seorang rasul pada setiap umat, di mana rasul tersebut menyerukan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini inti dakwah para rasul, menyuruh manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Nah, mengikhlaskan peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berbagai macam kesyirikan. Nah, sehingga dakwah yang pertama itu bukan dakwah tentang ekonomi, tentang sosial, apalagi tentang politik, bukan. Ya. Tapi dakwah yang pertama itu adalah dakwah tauhid. Nah, ini merupakan asas fondasi. Ya. Yang pertama kali dibenahi, nah, dalam beragama adalah masalah tauhid. Fa inhum ata'u li dhalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka mentaati hal itu, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, setelah diajari, setelah disebutkan maknanya, kemudian mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka beritahukan kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka sholat sehari semalam 5 waktu. Ya. Ini pun menunjukkan bahwasannya dakwah itu at-tadaruj, ya, bertahap. Ya. Bertahap dari perkara yang sangat penting dari perkara-perkara penting yang lainnya. Nah, ajak mereka mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalau mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, beritahukan kepada mereka tentang kewajiban melaksanakan sholat. Jangan langsung diajak sholat, orang kafir langsung diajak sholat. Nah, walaupun mereka sholat, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau orang-orang kafir langsung diajak sedekah. Walaupun mereka sedekah, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama kali ajak kepada mereka yaitu tauhid, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Dikasih lagi syahadat ini merupakan pondasi. Nah, diterimanya amalan seseorang kalau didasari dengan pondasi tadi. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah abi rasul. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ketika itu ada seorang musyrik kafir bersedekah dengan sedekah yang banyak, tapi tidak diterima sedekahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan tidak didasari dengan Islam, iman, tauhid. Saya yang pertama serukan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, serukan supaya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, dan dia diajari. Nah, makna yang terkandung pada dua kalimat syahadat tersebut. Nah, kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mulai bertahap dengan perkara penting yang lainnya, yaitu melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Ya, sholat wajib. Nah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. Kalau seandainya mereka mentaati itu, ya, melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah ini dimaksudkan adalah zakat. Dikatakan zakat pun termasuk di antara sedekah. Sedekah ada yang sifatnya wajibah, sedekah yang wajib, ada juga sedekah yang sifatnya apa? Sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah mengatakan ambillah dari mereka shadaqah, zakat, yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Sesungguhnya sedekah itu maksudnya zakat. Zakat ini diberikan kepada orang fakir, orang miskin, disebutkan tentang mustahik zakat yang 8 asnaf tersebut. Nah, sedekah yang maksudnya adalah zakat. Ada sedekah yang wajibah, yang wajib sifatnya itu zakat. Ada sedekah yang sifatnya mustahabah, sunnah. Ya, kita bersedekah kepada si fulan, si fulan. Nah, tanpa ada ukuran tertentu, tanpa ada syarat haul, tanpa ada syarat nisab. Ya, sedekah yang sifatnya mustahabah, sunnah. Adapun zakat, sedekah yang sifatnya wajib, mesti dikeluarkan. Ketika seorang telah mencapai nisab pada hartanya dan mencapai haul dan juga dikeluarkannya dengan ukuran tertentu 2,5% dari hartanya tersebut. Nah, dan juga pada harta-harta yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dizakati. Rasulullah mengatakan tukhadu min agniyaihim, zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Sehingga asalnya zakat itu diambil dari orang kaya yang ada pada kota atau kampung tersebut dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di kampung tersebut. Ini pada asalnya. Ya. Kecuali kalau seandainya di tempat tersebut tidak ada fuqara wal masakin, maka bisa dialihkan ke tempat yang lain. Ada kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan, yang kesusahan. Maka bisa juga dialihkan kepada kerabat-kerabatnya, diberikannya zakat tersebut. Ya. Walaupun kerabatnya bukan penduduk tempat tinggal domisilinya. Dikarenakan tatkala kita memberikan sedekah atau mungkin zakat kepada kerabat yang fakir, yang miskin, mendapatkan dua pahala, dua keutamaan. Pertama, keutamaan zakat yang kita keluarkan atau sedekah yang kita keluarkan. Yang kedua, keutamaan menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim. Atau di tempat yang lain ada orang yang sangat membutuhkan, maka boleh dipindahkan zakat kita ke tempat yang lain. Adapun kalau membutuhkannya sama, di tempat kita ada orang fakir, miskin, sama-sama membutuhkan dengan di tempat yang lain, maka tidak boleh kita memindahkan ke tempat yang lain. Kecuali kalau di tempat yang lain sangat luar biasa membutuhkannya, terkena musibah atau lain sebagainya misalkan. Atau sangat fakir, sangat miskin sekali. Atau mungkin di kalangan orang yang dia semangat beribadah, bertakwa kepada Allah, tapi kefakirannya, kemiskinan luar biasa. Karena kalau keadaan seperti itu, tempat yang lain lebih membutuhkan, maka boleh dipindahkan ke tempat yang lain yang membutuhkan. Walaupun pada asalnya tadi diambil dari orang-orang kaya, di tengah-tengah mereka diberikan kepada orang-orang fakir. Dengan syariat zakat ini menghilangkan kecemburuan sosial. Dan juga dengan adanya zakat ini untuk mengikat ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah. Syariat zakat ini, yang kaya menyayangi yang miskin, yang miskin pun menghormati yang kaya. Dan menghilangkan rasa hasad, iri, dengki. Ketika si kaya mengeluarkan hartanya sebagai zakat, diberikan kepada yang miskin, yang fakir, menghilangkan rasa iri, dengki, hasad dari fukara, orang-orang fakir kepada si kaya tadi. Ini syariat Islam. Sudah di sunnatullah, ada yang kaya, ada yang miskin. Tentu ini ada hikmah di balik itu semuanya. Tidak seperti paham komunis yang harus menyamaratakan semuanya. Tidak. Sudah menjadi sunnatullah, ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi Islam ini membimbing apa yang diharuskan bagi si kaya dan apa yang diharuskan bagi si miskin. Dibimbing Islam ini. Supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, menghilangkan rasa iri dengki di antara dengan adanya zakat. Tidak seperti paham komunis, bahwasanya harta manusia itu berserikat dalam kepemilikan harta. Bahkan na'udzubillah, berserikat dalam kepemilikan istri, na'udzubillah. Sangat bahaya sekali paham yang seperti ini. Fa'inhum ata'uka lidhalika fa'iyaka wa karo'ima amwalihim. Kalau seandainya mereka mentaatimu untuk menunaikan zakat, maka hati-hatilah dari mengambil harta istimewa mereka. Kalau seandainya sebagai petugas pengambil zakat, misalkan zakat yang berkaitan dengan hewan ternak. Nah, peternakan. Seseorang punya kambing 40 misalkan. Sudah ada wajib zakatnya satu ekor kambing. Itu pun dengan syarat kambingnya itu digembalakan. Ya. Dibahas dalam kitab zakat lebih lengkapnya. Kalau kambing yang dikandang, walaupun punya 100 ekor kambing, tidak ada kewajiban zakat. Rasul menyebutkan sa'imah. Sa'imah itu artinya digembalakan. Ya. Kalau kambing yang digembalakan, ada kewajiban zakat. Dari 40 ekor kambing, 1 ekor. Kalau misalkan tadi, seorang punya 40 kambing. Nah, dan kami berbeda keadaannya. Ada yang kurus misalkan. Nah, ada yang sedang, ada yang bagus, yang istimewa. Nah, yang tanduknya bagus, warnanya bagus, badannya besar. Bagi pemungut zakat, nah, jangan mengambil harta muzaki tadi yang paling istimewa. Ya. Dari 40 tersebut misalkan ada satu ekor kambing yang subhanallah besar, bagus warnanya, gemuk, luar biasa istimewa. Ya. Yang paling istimewa di antara yang lainnya. Jangan diambil yang ini. Ya. Ini petugas pemungut zakat. Jangan diambil yang ini. Nah, Rasul mengatakan fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hati kalian tadi mengambil harta istimewa mereka. Jangan. Kalau mengambilnya zalim berarti. Ya. Zalim. Kecuali kalau si pemiliknya mengizinkan. Nah, si pemiliknya ingin dapat pahala yang besar misalkan. Nah, karena pemiliknya yang ambil yang ini yang bagus saja. Misalkan. Tidak mengapa. Dengan keriduannya. Ya. Tapi kalau kita yang sengaja mengambilnya sebagai pemungut zakat tadi, nah, ya biasanya kan hati manusia, aduh, kok yang diambil yang ini? Nah, zalim berarti. Ya. Saya harus ingatkan demikian. Nah, subhanallah, Rasulullah menjaga ya, kepada para pegawainya atau para pemungut zakat. Nah, jangan sampai menzalimi hak orang lain. Ya. Ambil yang pertengahan. Tidak terlalu kurus. Jangan juga yang istimewa. Ambil yang pertengahannya. Ya. Ambil yang pertengahan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahayanya doa orang yang dizalimi. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Dan ini sifat basariyah manusia. Ketika seorang terzalimi, inginnya mengucapkan doa-doa yang jelek kepada orang yang menzaliminya. Dan bukan suatu dosa. Ya. Ketika seorang terzalimi, kemudian dia mendoakan kejelekan bagi orang yang menzaliminya. Bukan suatu dosa. Nah, misalkan, ya, harta kita ada yang nyuri, ada yang ngambil, ada yang mencuri, ada yang merampok. Kita mendoakan kejelekan. Misalkan, mudah-mudahan pencurinya, mudah-mudahan perampoknya, kecelakaan, misalkan. Mati atau lain sebagainya. Ini doa kejelekan. Tidak mengapa. Tidak berdosa. Ya, walaupun yang paling baik. Ya, mendoakan. Mudah-mudahan sadar. Mudah dapat hidayah. Dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika dia mendoakan kejelekan. Tidak mengapa. Ini bahasanya manusia. Tabiat manusia. Ya. Atau. Tatkala disakiti oleh orang lain. Dipukul. Nah. Disakiti dengan ucapannya, celaan, cacian, makian, hinaan, zalim. Bahasa dia manusia mendoakan kejelekan. Mudah-mudahan orang yang mencaci, menghina saya direndahkan oleh Allah, misalkan. Atau mudah-mudahan dia celaka, jatuh dan lain sebagainya. Ini perkara yang wajar-wajar saja. Yang dizalimi mendoakan kejelekan, bukan suatu dosa. Walaupun dia disebutkan yang lebih baik mendoakan hidayah, mudah sadar dan dapat hidayah, kembali kepada kebaikan. Tapi sekali ketika yang dizalimi tadi mendoakan kejelekan, maka ini bukan suatu dosa. Sehingga Rasulullah SAW tidak melarang orang yang dizalimi berbuat doa kejelekan. Tapi yang Rasulullah SAW ingatkan, hati-hati engkau dari doanya orang yang dizalimi. Apa intinya? Jangan sampai kita mendzalimi orang lain. Kenapa? Dikarenakan orang yang dizalimi itu biasanya mendoakan kejelekan. Orang yang dizalimi biasanya mendoakan kejelekan. Kita dipukul orang lain. Jarang yang kita ucapkan mudah-mudahan harta orang ini barokah. Jarang ya. Mudah-mudahan orang yang mukul saya diberikan keselamatan dunia akhirat misalnya. Jarang ya. Biasanya kalau dia mukul kita, kalau kita gak bisa balas, doa, ya Allah mudah-mudahan orang ini celaka, jatuh, tabrak dan sebagainya. Sumpah serapah halalnya. Selama kita tidak mendoakan laknat, kalau mendoakan laknat ya boleh. Tapi kalau doa-doa yang lain kejelekan tadi, sifatnya mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Saya Rasul ingatkan sekali lagi, hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi. Kalau kita lihat hadis ini umum, siapapun yang dizalimi, walaupun orang yang dizaliminya adalah orang yang mungkin fajir, orang yang jelek, orang yang mungkin kurang ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau bahkan sebagian mengatakan walaupun yang dizaliminya orang-orang kafir, dikatakan zalim tidak boleh kepada siapapun. Allah tidak mendzalimi seorang pun di antara hambanya, baik itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun di antara hamba-hambanya. Hati-hati dari doanya orang yang zalimi. Sifatnya umum, siapapun dia. Walaupun dia orang yang kurang ketaatannya kepada Allah, tidak boleh kita mendzaliminya. Kemudian Rasulullah menyebutkan alasannya. Alasannya, fa'innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Antara doa orang yang zalimi dengan Allah tidak ada penghalang. Dan doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hati-hati, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Baik berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, celaan, cacian, makian, hinaan, atau berkaitan dengan darah. Memukulnya, melukainya, dan yang semisalnya. Dan zalim yang sering terjadi, ini biasanya zalim berkaitan dengan kehormatan. Kadang-kadang kita kurang menjaga lisan kita. Bicara ceplas-ceplos. Setelah kita bicara, ternyata ucapan ini menyakiti hati saudara kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk menyakitinya. Tapi dengan ucapan kita yang tidak dipikir terlebih dahulu, ternyata saudara kita yang diajak bicara merasa tersakiti. Pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Murung, gundah gulana, kok tega si fulan ini bicara begini begitu kepada saya. Sampai saya sedih sekali. Biasanya tadi, ketika merasa dizalimi, dia mengadu, berdoa kejelekan kepada orang yang menzaliminya. Apalagi para akhwat, para ummahat, yang biasanya kurang bisa menjaga lisan. Ya, hati-hati di dalam berbicara, jangan sampai tadi, nah, bicara kita ceplos-ceplos, kemudian menzalimi yang lainnya. Ya. Bahkan telah kita jelaskan sebelumnya tentang bahaya berbuat zalim. Ini bisa menghapuskan pahala. Ya. Sampai Rasulullah sebutkan sebagai orang yang bangkrut di akhirat nanti. Orang yang datang di hari kiamat membawa pahala, sholat, zakat, puasa, haji, banyak pahala yang dia bawa. Akan tetapi samping itu dia pun membawa kezaliman-kezaliman kepada orang lain. Ya. Dia pernah memukul, mencela, mencaci maki orang lain, mengambil harta orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain. Maka di akhirat nanti akan diadili. Ya. Orang yang dizalimi akan menuntut kepada Allah terhadap orang yang menzaliminya. Dan ketika itu, ketika datang orang yang dizalimi menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dizalimi, tidak bisa dibayar dengan uang, akan tapi dibayar dengan kebaikan yang dimilikinya. Dibayar dengan pahala salatnya. Dibayar dengan pahala zakatnya, puasanya. Ya. Kalau seandainya kezaliman yang dia lakukan di dunia ini banyak, bisa jadi pahala-pahala kebaikannya habis untuk membayar kezaliman-kezaliman yang telah dia lakukan, ya, kepada orang yang zaliminya di akhirat nanti. Bisa jadi kezalimannya lebih banyak daripada pahala kebaikannya. Kalau keadaan demikian, kebaikannya sudah habis diberikan kepada orang yang zalimi, sementara orang yang zalimi masih banyak menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebaikan orang ini sudah habis. Maka kejelekan orang yang zaliminya diberikan kepada orang yang menzalimi. Ya. Pahala kebaikannya habis, yang ada kejelekan orang lain ditimpakan kepada dirinya. Ya, orang yang bangkrut, kata Nabi SAW. Bangkrut yang sebenar-benarnya. Nah, kalau keadaan sudah seperti ini, Allah perintahkan malaikat untuk menyeret, melemparkannya ke dalam api neraka. Nah, sekali lagi, berhati-hati, jangan sampai kita berbuat zalim. Nah, sehingga Rasulullah mengingatkan, man kana indahu madlamatun li akhi falyatahallalhu minhu yawm qabla an yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah meminta kehalalannya sekarang ini juga, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi. Ya, jangan tunda-tunda, jangan gengsi. Kalau kita pernah menzalimi seseorang, jangan gengsi untuk meminta maaf, minta kehalalannya. Nah, kita enggak tahu kapan ajal menjemput kita. Ya. Jangan ditunda-tunda, nanti saja. Nah, sementara kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Sekarang. Apalagi kepada orang-orang terdekat. Nah, zalim kepada orang tua misalkan, sekarang minta maaf, minta kehalalannya. Ya. Zalim kepada anak-anaknya atau suami, zalim kepada istrinya atau istri zalim kepada suaminya. Nah, tidak taat kepada suaminya, bentak suaminya, membelakangkan matanya, melotot kepada suaminya, mengambil apa hak-hak suaminya dan sebagainya. Begitu pun suami kepada istrinya. Nah, kalau mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, ya, memukul istrinya, KDRT misalkan, kerasan dalam rumah tangga, ya, segera minta kehalalannya. Nah, jangan ditunda-tunda. Ya, jadi khawatir doa orang yang zalim itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca tadi satu hadis dari sahabat Ibn Abbas, meriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhumah. maka biarlahun alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Pada pertanyaan silakan. Terima. Apakah termasuk kezaliman ke dalam riba? Apakah termasuk ke dalam riba orang yang meminjam uang dan apa ini, menyuguhi dengan hasil pinjamannya pada pemberi pinjaman saat berkunjung ke rumah? Barakallahu fikum. Ya. Ketika misalkan si A meminjamkan uang kepada si B, nah, tempo 2 bulan misalkan. Ketika si A dia berkunjung kepada si B, kemudian si B menyuguhi, ya, memberikan jamuan kepada si A, insyaallah ini bukan termasuk riba, ya. Nah, si B dalam rangka menunaikan hak tamu. Ya. Ketika si A datang, nah, kemudian dia datang ke rumahnya, kemudian menjamunya, menyuguhi, ini bukan termasuk riba insyaallah. Ya. Kecuali kalau seandainya si A yang mensyaratkan. Nah, si B pinjam uang misalkan nilainya 1 juta. Tempo 2 bulan. Ya sudah, saya kasih pinjam dengan syarat kalau saya berkunjung ke rumahmu dijamu dengan daging kambing. Nah, ini syarat yang semacam ini bisa jatuh kepada riba. Ya. Adapun kalau alami seperti biasa, nah, dia berkunjung kemudian disuguhi apa-apa. Ya. Barakallahu fikum. Ini bukan riba. Wallahu a'lam. Walaupun dia menyuguhinya dari pinjaman tadi. Nah, pinjam misalkan tadi 1 juta tempo 2 bulan. Nah, baru sepekan si A ini ziarah kepada si B. Uang pinjamannya masih ada. Oleh si B sebagian diberikan jamuan kepada si A. Tidak mengapa. Bukan termasuk riba. Ya, dikarenakan si A tidak mensyaratkan. Kemudian juga keadaannya si A ini dalam kondisi dia bertamu kepada si B. Nah, ini bukan termasuk riba. Allahu a'lam. Apakah doa orang kafir yang terzalimi dikabulkan? Kalau kita lihat hadis tadi, Rasulullah menyebutkan dengan lafaz yang umum. Hati-hati kalian dari doa orang yang dizalimi. Siapapun dia. Ya. Ya, sebagian ulama, pada khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan sifatnya umum. Baik muslim ataupun kafir. Kalau dizalimi, ya, ini doanya bisa mustajab. Wallahu a'lam. Nah, pada khilaf tadi saja. Bagaimana caranya agar saya bisa menangisi dosa-dosa saya? Karena selama ini saya merasa banyak dosa dan ingin menangisinya, tetapi tidak bisa. Mohon bimbingannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Yang paling utama terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan adalah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Dan di antara syarat tobat itu Yang pertama ikhlas. Taubatnya dalam keadaan ikhlas, bukan dikarenakan paksaan. Yang kedua, dia menyesal. Yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, dia berhenti dari dosa tersebut. Yang kelima, bertobat pada waktu diterima taubat. Sehingga ya bukan suatu syarat. Kalau taubat diterima harus menangis, misalnya, bukan syarat. Ya. Tapi biasanya kalau dia benar-benar menyesal ya, terhadap dosa-dosa yang dilakukannya, kadang-kadang dia tertahan. Nah, cucuran air mata ini. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita melakukan dosa, nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau menzalimi diri mereka sendiri dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, ingat tentang azab dan siksa Allah. Ingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengingat azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala ini, biasanya orang dah tertahan mengucurkan air matanya. Ya. Nah, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala di keutamaan yang besar. Sampai Rasul mengatakan dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, orang yang menangis ya, karena takut kepada Allah. Nah, yang kedua, mata yang dipakai untuk berjaga-jaga di perbatasan dengan musuh, ya, ribat. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain, ketika Nabi menyebutkan tentang tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Ya, seorang yang mengingat Allah dalam keadaan menyendiri. Ya, bukan menangisnya dengan cara ramai-ramai, ya. Nah, tapi mengingat Allah kami sendiri, ingat dosa-dosanya, ingat adab Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menangis. Ya, yang jelas kalau kita ingin menangisi dosa-dosa yang kita lakukan tadi, nah, kita ingat adab Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah kita mengingat tentang keutamaan orang yang menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan menangisnya dipaksa-paksa ya, supaya nangis. Nah, paksa-paksa, apalagi menangis supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, tidak. Tapi tadi menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiik. Saya pernah mengeraskan audio kajian yang di mana ayah saya benar-benar benci dengan yang namanya kajian. Saya membuat ayah saya marah dan selalu menutup pintu dengan sangat kencang hingga membuat saya merasa bersalah. Bagaimana menurut tanggapan Ustaz mengenai perbuatan saya? Apakah saya bersalah? Barakallahu fikum. Dia sebutkan ya, dakwah dengan cara hikmah. Nah, barakallahu fikum. Dengan cara lemah lembut, ya. Ada momen-momen ketika bersama orang tuanya, nah, ketika apa ngobrol tentang masalah ini, masalah ini selipi, ya, diselipkan masalah-masalah agama sedikit demi sedikit. Nah, jangan kita memaksakan ayahnya benci, kita sengaja dikerasin sama benci ayahnya, membuat lari jadinya, ya. Sehingga kalau kalian demikian, nah, maka hendaklah kita minta maaf kepada orang tua kita dalam rangka tanazul, mengalah. Ya, minta maaf kalau seandainya apa perbuatan kita ini menyinggung. Ya, walaupun tujuan kita baik. Nah, tujuan kita baik supaya audio kajian ini sampai kepada ayah kita. Ya. Akan tetapi mungkin caranya yang kurang baik. Nah, jangan membuat lari orang tua kita. Tidak menerima, bahkan semakin benci. Coba tunjukkan dengan akhlak kita yang baik kepada kedua orang tua kita. Mungkin dengan akhlak kita yang baik kepada kedua orang tua kita, orang tua tertarik. Anak saya ini ngaji apa? Kok semakin baik, semakin hari semakin baik kepada orang tua ini. Nah, ngaji apa anak ini? Ya, ada ketertarikan. Nah, kalau sudah ada ketertarikan, nah mudah bagi kita. Ya, untuk mulai kasih masukan-masukan sedikit demi sedikit. Di samping kita pun senantiasa mendoakan orang tua kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.